بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Ikhwan fi din, a'azakumullah. Setelah Fir'aun dan para pembesar-pembesar kerajaan mengalami musibah berupa kekeringan dan kekurangan buah-buahan, dan mereka menuduh bahwa itu semuanya adalah kesialan karena keberadaan Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya. Ternyata Fir'aun dan para pembesar kerajaan, mereka tidak bisa mengambil pelajaran dari bencana-bencana yang terjadi, dan bahkan penentangan mereka semakin menjadi-jadi. Maka terucaplah ucapan mereka yang mewakili isi hati mereka berupa kekufuran yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala mendatangkan azab untuk mereka di dunia dan di akhirat nanti. Barakallahu fikum. Maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Fir'aun dan pembesar-pembesar kerajaan yang mengungkapkan kata-kata kafir, barakum, di dalam ayat yang ke-132 suratul A'raf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu, dan berkatalah Fir'aun dan para pembesar kerajaan, mahma ta'tina bihi min ayah litasharuna biha, apapun mukjizat yang engkau datangkan kepada kami, wahai Musa, untuk mensihir kami, fama nahnu laka bimu'minin, kami tetap tidak akan beriman kepadamu. Qala Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahutaala, wa qalu mubayyinina li Musa annahum la yazaluna wa la yazalun wa la yazuduna an batilihim mahma ta'tina bihi min ayatin litasharuna biha fama nahnu laka bimu'minin. Ay qad taqarrara indana annaka sahirun fala fahma famahma jikta bi ayatin jazamna anna sihrun fala nu'minu laka wala nusaddiqu. Wa hadha ghayatu ma yakunu minal inad ay yablugha bil kafirina ila an tastawiya indahum al halat sawa'un nuzilat alaihimul ayat am lam tunzal. Fir'aun dan para pembesar kerajaan berkata, menjelaskan kepada Musa alaihissalam bahwa mereka tetap dan tidak akan bergeser sedikit pun dari kebatilan apapun. Mukjizat yang kau datangkan kepada kami untuk mensihir kami, maka kami tidak akan beriman kepadamu. Sungguh, menurut kami, engkau betul-betul tukang sihir. Maka apapun mukjizat yang engkau bawa, kami semakin mantap bahwasanya itu adalah sihir. Kami tidak akan beriman kepadamu. Kami tidak akan membenarkan kenabianmu. Ucapan ini adalah puncak-puncak penentangan. Yakni, orang-orang kafir itu menyamakan keadaan. Baik diturunkan mukjizat kepada mereka ataupun tidak. Barakofiku. Di dalam ayat ini, ikhwan fillah a'uzakumullah, terdapat beberapa faedah. Yang pertama, barang siapa yang telah disesatkan oleh Allah, maka tidak akan ada yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Jadi Fir'aun dan para pembesar kerajaan Mesir saat itu, sekalipun diberi dakwah dengan lemah lembut dan bijaksana, sekalipun ditunjukkan kepada mereka mukjizat-mukjizat Allah subhanahu wa ta'ala yang luar biasa, tetapi karena Allah menghendaki mereka sesat, maka tidak ada satupun yang bisa memberi hidayah kepada mereka. Taib. Sehingga mereka mengatakan, fama nahnu laka bimu'minin, kami tetap tidak akan beriman kepada. Yang kedua, bahwa mukjizat para nabi dan rasul berfungsi untuk memperkuat dakwah mereka. Jadi adanya mukjizat itu adalah untuk memperkuat dakwah para nabi dan rasul, untuk membuktikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus mereka dengan al-haq, dan Allah membuktikan dengan diturunkan mukjizat kepada para nabi dan rasul itu untuk memperkuat dakwah mereka, walaupun tidak menjamin banyak yang mau kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, paling tidak sebagai penguat dakwah. Yang ketiga, di dalam ayat ini menunjukkan bahwa mukjizat itu tidak sama dengan sihir sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang kafir. Jadi orang kafir menyamakan mukjizat dengan sihir, padahal mukjizat dan sihir itu tidak sama. Kalau mukjizat datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kalau sihir datangnya dari iblis, syaitan, la'anahullah. Kalau mukjizat diberikan kepada para nabi dan rasul, adapun sihir diberikan kepada para dukun, tukang sihir, dan orang-orang jelek lainnya. Barakallahu fikum. Baik. Bagaimana ketika Fir'aun dan para pembesar kerajaan terang-terangan menyatakan bahwa Nabi Musa adalah tukang sihir dan mereka tidak akan mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala yang didakwakan oleh Nabi Musa, yang merupakan puncak-puncak penentangan. Maka Allah Subhanahu wa taala kembali mengingatkan Fir'aun dan para pembesar kerajaan dengan berbagai macam bencana yang maha dahsyat. Allah berfirman, fa'arsalna alaihimut tufana, maka kami kirim kepada Fir'aun dan para pembesar-pembesar kerajaannya itu at-tufan wal-jarada dan al-jarad wal-qummala dan al-qummal wal-dhafadi' dan difda' wad-dam dan dam ayatim mufassalatin, tanda-tanda kekuasaan Allah yang dirinci. Fastakbaru, tapi mereka tetap sombong. Wakanu qauman mujrimin, dan mereka memang terkenal menjadi kaum yang banyak dosa. Qala as-Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahutaala, fa'arsalna alaihimut tufan ay al-ma' al-kathira alladhi aghraqa asjarahum wa zuru'ahum wa adarra bihim dararan kathira. Kami kirim kepada Fir'aun dan pengikutnya at-tufan, yakni air yang sangat banyak yang menenggelamkan pohon-pohon dan tanaman-tanaman mereka. Air itu memberi bahaya mereka dengan bahaya yang besar. Wal jarad fa'akala thimarahum wa zuru'ahum wa nabatahum. Kami juga mengirim al-jarad, belalang, ya, yang memakan buah-buahan dan tanaman-tanaman mereka serta tumbuhan-tumbuhan yang ada. Wal kummala kila inna uduba'a ay sigharul jarad wadzahir anna ul-kummal ma'ruf, dan kami kirim al-kummal. Ada yang berkata kummal itu ialah anak-anak belalang. Tapi pendapat yang jelas dan kuat, al-kummal di sini ialah kutu rambut yang terkenal. Tahu kutu rambut ya? Nah. Wadzafadiyah famala'at au'iyatahum wa aqriqatahum wa adzathum adhiyatan syadidah, dan kami kirim pula kodok-kodok, kata atau kodok yang memenuhi bejana-bejana mereka dan tempat-tempat mandi mereka, di bak-bak mandi mereka, dan memberi gangguan mereka dengan gangguan yang sangat dahsyat. Wadam imma yakuna arwaf aw kama qala katsirun fasirin annama ahum alladhi yashrabuna in qalaba daman fakanu la yashrabuna illa dama wa la yatbakhuna illa bidam. Dan kami kirim kepada mereka darah. Bisa jadi yang dimaksud darah ini ialah mereka terkena mimisan, atau seperti yang diucapkan oleh kebanyakan ahli tafsir, bahwa air yang mereka minum berubah menjadi darah, sehingga mereka tidak minum kecuali darah dan tidak masak kecuali dengan darah. Ayatim mufassalat ay adillatin wa bayyinat ala annahum kanu kadibina zalimin wa ala annama ja'a bi Musa haq wa sidqun fastakbaru lamma ra'awul ayati wa kanu fi sabiki amrihim qawman mujrimin faridhalika aqabahum wahu ta'ala bi an abqahum alal ghayy wal dhalal. Itu semuanya ialah tanda-tanda kekuasaan Allah yang sangat jelas dan rinci. Yani dalil-dalil dan keterangan yang menunjukkan bahwasanya Fir'aun dan para pengikutnya benar-benar pendusta dan zalim, dan bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Musa adalah kebenaran dan kejujuran. Tapi Fir'aun dan para pengikutnya sombong walaupun mereka melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan memang sejak dulu mereka itu adalah kaum yang suka berbuat dosa. Oleh sebab itulah Allah menghukum mereka subhanahu wa ta'ala dengan membiarkan mereka tetap di atas kedzaliman dan kesesatan. Allahul musta'an. Jadi ketika Allah subhanahu wa ta'ala telah mengetahui bahwasanya Fir'aun menentang Nabi Musa dan dakwahnya dengan penentangan yang cukup berat, maka Allah timpakan kepada Fir'aun dan para pengikutnya bencana demi bencana sebagai berikut. Barakafikum. Yang pertama, Allah turunkan kepada Fir'aun dan pengikutnya At-Tufan. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ahli tafsir. Apa yang dimaksud dengan At-Tufan? Ada tiga pendapat yang masyhur. Pendapat yang pertama adalah annahul ma. Tufan di sini ialah air. Ini berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum. Ursil alaihim maturun daim al-layla wal-nahar thamaniyata ayyam. Diturunkan kepada Fir'aun dan pengikutnya hujan yang terus menerus malam dan siang selama 8 hari berturut-turut. Hujan siang dan malam, atau malam dan siang, ya, selama 8 hari apa ini? Berturut-turut. Apa akibatnya? Banjir. At-Tufan di sini artinya ya al-ma. Itu apa ini? Banjir besar. Barakufikum. Ini pendapat Ibnu Abbas. Sa'id Ibnu Jubair, Qatadah, Ad-Dhahhak, Abu Malik, wa Muqatil, dan dipilih oleh Al-Farra' dan Ibnu Qutaibah, serta dipilih oleh As-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir Al-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya bahwa At-Tufan adalah banjir besar yang terjadi karena hujan. Taib. Barakofikum. 8 hari berturut-turut malam dan siang hujan. Bayangkan. Sehingga pohon-pohon sampai tenggelam. Pohon. Tanaman-tanaman mereka sudah tenggelam semua. Insyaallah. Benar-benar bencana yang sampai sekarang menjadi salah satu bencana yang sangat merusak dan menakutkan. Sehingga kalau kita saksikan bagaimana pembangunan got-got, saluran air, itu menunjukkan pemerintah kita, para fikum, memahami bahwa banjir termasuk bencana yang sangat apa ini, merusak dan merugikan. Akibat banjir itu lebih besar kerugiannya daripada bikin got-got itu. Atau bikin saluran-saluran. Ya. Jalan rusak, sawah juga hancur. Tanaman-tanaman hancur, barakallahu'alaikum. Transportasi semuanya macet total. Ya. Begitu. Belum lagi korban-korban hanyut kena banjir yang kemudian airnya lari ke sungai dan lain sebagainya. Belum lagi penyakit-penyakit yang timbul akibat banjir, barfikum, panu, kurap, kadas dan semisalnya. Nah, ini termasuk bencana yang memberi mereka madarat yang sangat dahsyat. Wa darabihim daran katsiran. Pendapat yang kedua, at-tufan itu ialah al-maut. Ini pendapat Imam Mujahid wa Atha wa Wahab Ibnu Munabbih dan Ibnu Katsir. Jadi at-tufan di sini ialah kematian. Terjadi banyak kematian. Yang biasanya 1, 2, 3 penduduk yang mati, ini banyak yang mati mendadak. Banyak warga pengikut Fir'aun yang mati secara tidak terduga. Kemudian ats-tsalits yang ketiga, annahu ta'un. Tufan di sini ialah wabah ta'un. Penyakit yang sangat ganas dan menular serta mematikan, wabah ta'un, ya. Ini pendapat Imam Mujahid dalam riwayat yang lain. Baik. Tiga pendapat ini sekalipun sepertinya berbeda, tetapi saling melengkapi, barakofikum, dan diwakili oleh pendapat yang pertama, bahwa at-tufan itu adalah banjir besar yang menyebabkan banyak yang mati dan terkena wabah apa ini? Ta'un. Wallahu ta'ala bissawab. Ini merupakan bencana yang Allah timpakan kepada Fir'aun dan para pengikutnya. Bencana yang kedua, barakofikum, wal jarad. Fir'aun dan para pengikutnya diberi bencana oleh Allah Subhanahu wa taala dengan belalang yang memakan seluruh tanaman dan tumbuh-tumbuhan mereka. Jangan meremehkan belalang yang kecil-kecil itu, ya. Kalau Pak Tani, ya, yang biasa ngurus sawah tahu bagaimana dahsyatnya belalang, ya. Nah, tidak kalah jauh dengan tikus. Begitu diserang oleh belalang itu bisa ludes habis sawah berapa hektar yang ada itu, ratusan hektar, banyak ribuan hektar habis. Ludes dimakan belalang. Ya. Yang menyebabkan apa ini? Gagal panen. Dan kalau gagal panen, maka terjadilah harga sembako yang meroket, yang menyebabkan krisis moneter yang terjadi di Mesir dan sekitarnya saat. Padahal Mesir terkenal daerah yang subur karena sungai Nilnya, tapi kalau sudah dimakan belalang habis tanaman dan tumbuh-tumbuhannya, ini bencana yang terjadi. Kalau ada yang bertanya, nggak apa-apa Ustaz, nggak makan beras atau nggak makan nasi ya, ganti makan belalang. Nggak panen beras, panen belalang. Ya nggak semuanya suka belalang ya. Ini belalang termasuk hewan yang halal dimakan. Ya. Nah, bangkainya halal dimakan. Kalian nggak usah pakai nyembelih belalang, langsung tangkap, goreng gitu aja. Nah, pernah makan belalang nggak? Pernah? Dikasih bumbu, digoreng, jadi keripik belalang. Ya, kriuk. Saya pernah makan keripik belalang. Ya, pernah dikasih teman saya yang dari Banyuwangi. Barakallahu fikum. Ya, tak kira apa. Kok rasanya kok nggak pernah saya rasakan sebelumnya ya. Ternyata itu ialah belalang. Baik, ini bencana yang kedua. Bencana yang ketiga, al-kummal. Al-kummal, barakallahu fikum. Ini memiliki banyak makna. Ada yang mengatakan bahwa al-kummal ialah ad-duba. Ini pendapat yang diriwayatkan oleh Al-Aufi dari Ibn Abbas dan pendapat yang dipilih oleh Imam Mujahid serta Imam Qotadah, bahwasanya al-kummal itu ialah auladul jarad atau sihorul jarad, anak-anak belalang. Jadi kalau al-jarad itu berarti yang dewasa ya, belalang secara umum makani tanaman dan tumbuh-tumbuhan, ternyata dikirim juga al-kummal, anak-anak belalang. Ya. Ada juga yang berpendapat bahwa al-kummal itu adalah kutu rambut. Di pendapat atau Al-Khurasani dan Zaid ibn Aslam. Nah, dua pendapat ini disampaikan oleh Asy-Syaikh Abdul Rahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir beliau. Tapi ahli tafsir banyak yang mengatakan bahasanya kummal di sini ialah kutu rambut yang terkenal itu. Sehingga Fir'aun dan para pengikutnya dibikin resah dan gelisah karena mendadak rambut-rambut mereka penuh dengan kutu. Kalian tahu, kalau kutunya 2-3 jalan-jalan, gatalnya gini, garuk-garuk terus ya. Apalagi kalau yang terkena itu perempuan yang rambutnya panjang, penuh dengan kutu. Na'am, barfikum. Benar-benar bisa memakan kulit kepala. Nah. Taib. Jadi benar-benar hebat ya, dan juga menyerang tanaman-tanaman dan tumbuhan mereka. Jadi ternyata kutu atau al-kummal ini tidak hanya menyerang rambut-rambut penduduknya, tapi juga makani beras dan makani tumbuh-tumbuhan yang lain. Kalian tahu kan beras itu berkutu juga. Yang biasa masak kan tahu, beras kalau sudah lama disimpan, wah, kutunya juga banyak, juga hitam warnanya, ya. Masya Allah, ini ancaman dan bencana yang cukup dahsyat yang menimpa Fir'aun dan para pengikutnya. Kemudian bencana yang ke-4, Adz-Dzafadiq. Adz-Dzafadiq itu jamak dari difda'. Nah, artinya ialah kodok atau katak. Kenapa kodok dan katak jadi bencana untuk mereka? Ternyata kodoknya jumlahnya sangat banyak dan memenuhi semua bejana-bejana mereka dan tempat-tempat penampungan air mereka penuh dengan kodok. Insyaallah ya. Kolamnya penuh dengan kodok. Kodoknya nyanyi lagi. Tapi sebetulnya bukan nyanyi itu, ya. Kodok kalau ngorek itu adalah zikir mereka. Itu zikir mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada riwayat yang sahih, ya. Taib, kalau kalian punya kitab Tawdhihul Ahkam, Syarah Umdatul Ahkam atau Tawdhihul Ahkam Syarah Bulughul Maram, ya. Nah, itu ada, ya. Penjelasan dari Syaikh Al-Bassam dengan membawakan riwayat, ya. Bahwa kodok yang ngorek itu adalah zikir mereka dan tasbih mereka. Ini bukan masalah ngoreknya, ya, tetapi masalahnya memenuhi semua tempat-tempat penampungan air. Mau mandi, bak mandinya penuh dengan kodok, ya. Mau masak, buka tempat penampungan air dipenuhi dengan kodok. Masya Allah, ya, dibikin geleng-geleng kepala, ya, mengganggu mereka, wa adathum adiyatan syadidah, menyakiti dan mengganggu mereka dengan gangguan yang sangat dahsyat. Enggak bisa tidur, ya. Ganggu sama kodok, ngorek, pum pum pum pum, rame-rame, ya. Nah, mau minum, ada kodoknya. Mau masak, ada kodoknya. Mau mandi, ada kodoknya. Mau nyuci baju, ngambil di semua, penuh dengan kodok. Ya, nah. Dipenuhi kodok. Taib. Bencana berikutnya, wadam. Allah Subhanahu wa taala menurunkan pada mereka bencana berupa apa ini? Adam, darah. Nah, Adam di sini ada dua pendapat di kalangan ulama ahli tafsir. Yang pertama, annama'ahum sa'adama. Air yang ada di Mesir saat itu berubah menjadi darah. Ini pendapat jumhur ahli tafsir. Jadi ketika mau minum, airnya berubah jadi darah, sehingga mereka meminum darah. Ketika mau masak, airnya berubah jadi darah, sehingga mereka memasak dengan darah. Insyaallah. Padahal air termasuk kebutuhan pokok manusia. Ada juga yang berpendapat, annahu ru'af asobahum. Bahwasanya dam di sini ialah mereka ditimpa mimisan masal. Ini pendapat Zaid ibnu Aslam. Nah, dua pendapat ini dibawakan oleh Syaikh Abdurrahman ibnu Nasir As-Sa'di rahimahutaala dalam tafsirnya. Nah, masya Allah, Fir'aun mimisan, ya. Nah, pembesar-pembesarnya mimisan, ya. Semua pengikutnya mimisan semua, mimisan rame-rame. Nah. dua pendapat ini saling melengkapi. Barakofikum. Mungkin di antara pengaruh mimisan itu ialah dengan sebab mengkonsumsi banyak darah. Minum ternyata berubah jadi darah, sehingga minum darah. Masak berubah jadi air, airnya berubah jadi darah, sehingga masak dengan apa ini? Darah. Semuanya berdarah. Akhirnya darahnya keluar dari hidungnya. Dan itu namanya ru'af. Mimisan. Ya? Nah. Enggak sekedar keluar plong itu enggak, tapi menimbulkan rasa yang sangat sakit. Nah, ini bencana-bencana yang dialami oleh Fir'aun dan pengikutnya sebagai pengingat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka itu adalah kaum yang pendusta, kaum yang zalim, dan apa yang dibawa oleh Nabi Musa adalah kebenaran dan kejujuran. Nah, tapi apa yang terjadi? Fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Mereka tetap sombong dan tetap banyak berbuat dosa, sehingga Allah Subhanahu wa taala membiarkan mereka dalam kesesatan dan kedzaliman mereka. Akan ditimpakan bencana yang lebih besar berikutnya. Barakofikum. Nah, tetapi saat itu Fir'aun dan para pengikutnya itu sudah hampir menyerah, ya, kena bencana yang bertubi-tubi yang belum pernah terjadi di alam semesta ini, bencana semacam itu dan keunikan semacam itu. Barakofikum. Sehingga dalam ayat berikutnya nanti Fir'aun dan para pengikutnya benar-benar minta tolong kepada Nabi Musa, ya, agar musibah-musibah dan bencana itu dihentikan. Ya. Tapi setelah dihentikan, mereka ternyata tidak memenuhi janjinya. Tambah menjadi-jadi kekufurannya. Sehingga nanti pada akhirnya mereka ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Laut Merah. Mati semuanya. Sudah. Kalau sudah mati, sudah tidak nakal lagi. Ya, nah. Sudah selesai kenakalannya, ya. Nah, orang-orang yang ada di sekitarnya sudah merasa lega dengan kepergiannya. Nah, barakofikum. Nah, itu kisah akan disampaikan pada ayat-ayat berikutnya. Barakofikum. Yang paling penting dari ini semuanya, ikhwan abidin azakumullah, setiap kali ada bencana atau musibah, yakinlah itu adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita bisa menjadikannya sebagai pelajaran. Naam, wallahu ta'ala bissawab. Di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah orang yang sungkan atau malu bertanya berdosa? Ya, tidak. Tetapi dia tidak akan pernah dapat ilmu, ya. Nah. Masa kalah dengan perempuan? Ya. Istrinya Abu Thalhah, nah, yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah pribadinya. Ada perempuan mimpi basah, apakah harus mandi? Tapi diawali dengan innallaha la yastahi minal haq. Wahai Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala tidak malu menyampaikan al-haq. Ya. Nah, apa yang sampaikan, ya? Apakah seorang wanita yang mimpi basah itu harus mandi janabah? Rasulullah menjawab, "Na'am. Idza ra'atil ma', ya, kalau dia melihat ternyata benar-benar basah." Kalau cuma mimpi basah tapi enggak benar-benar basah, enggak wajib mandi. Barakofikum. Jadi kalau berdosa tidak, tapi tidak dapat apa ini ilmu. Di antara orang yang tidak mendapatkan ilmu dan akan terus dalam kebodohan, barakofikum, ada dua. Ini al-mustahin, orang yang malu bertanya. Yang kedua ialah al-mustakbir, orang yang sombong, enggak mau belajar. Barakallahu. Apakah istri Fir'aun beriman kepada Nabi Musa? Nah, barakallahu. Namanya ialah Asiyah bintu Muzahim. Termasuk wanita ahlul jannah. Nah, barakallahu. Sebagaimana yang disampaikan tadi, orang yang disesatkan oleh Allah tidak akan ada yang bisa memberi apa ini? Petunjuk, walaupun ditampakkan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Sebaliknya, orang yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala tidak akan ada yang bisa menyesatkannya, semacam Asiyah bintu Muzahim. Di bawah tekanan Fir'aun, di bawah lingkungan yang kafir kayak gitu, tetapi tetap bisa mempertahankan keimanannya karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Disebutkan bahwasanya taun itu menular. Bagaimana dengan hadis la adwa? Tidak ada penyakit yang menular, barakallahu fikum. Yang dimaksud la adwa itu tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Ya. Tapi kalau menular dengan izin Allah, ada, barakallahu fikum. Ya. Taib, berarti yang tidak diperkenankan ialah meyakini bahwasanya penyakit itulah yang menularkan penyakitnya kepada orang lain, ya. Tetapi yang boleh ialah keyakinan bahwa penyakit itu bisa menular dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, dengan takdir dari Allah. Ya, terkait dengan takdir Allah, bukan semata-mata dari penyakit itu. Karena terbukti enggak semua orang yang ada di lingkungan orang yang sakit kena sakit yang sama, ada juga yang tidak, ya kan? Berarti seandainya teori setiap penyakit menular pasti menular, menularkan, enggak boleh tidak, maka semua yang dekat dengan orang itu akan tertular semuanya, enggak ada yang tersisa. Ini terbukti banyak yang jaga anak-anak yang opname. Nah, yo enggak tertular, ya. Nah, itu menunjukkan menularnya ialah dengan sebab takdir dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya la atwa. Jadi tidak bertentangan. Barakallahu fikum. Apakah boleh memakai jam yang ada gambar salibnya? Enggak boleh. Barakallahu fikum. Jam tangan atau kacamata atau pensil atau apa, enggak boleh pakai salib, ya. Nah, gambar salibnya enggak boleh. Barakallahu fikum. Atau kolan suwah. Nah, kalau kasih salib juga enggak boleh, ya. Nah, termasuk syiar orang Nasoro yang harus diamankan. Nah, hujan apa itu? Bardu ya. Apa ini? Kodok yang telah terjadi di Jepang dan juga hujan darah di India beberapa waktu lalu. Apakah termasuk dari adab? Ya, na'am barakum. Termasuk adab atau bencana untuk mereka yang memang layak mendapatkannya. Barakum. Walau tamsawab ya. Anda tak tahu ada hujan darah di India atau ada kodok yang ganggu Jepang. Ya, tahebar fikum. Sudah tadi ya pertanyaannya, istrinya Fir'aun itu beriman apa enggak? Siapa namanya? Sudah. Asiyah bintu Muzahim beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun usulan-usulan dan yang lain ini ya enggak usah saya sampaikan ke forum ya, urusan pingpong, net back dan pet dan net macam-macam ini ya, itu masukkan kotak saran. Nah, barakallahu bukan di tarsam. Taib, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.